بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Pada majelis yang lalu kita telah mempelajari mengenai rawatib salat Jumat untuk rawatib ba'diyah. Jadi salat Jumat ada rawatib ba'diyah yang kesimpulan kita pendapat terbaik dalam memadukan antara hadis Ibnu Umar muttafaq alaih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam salat 2 rakaat setelah salat Jumat dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim bahwa Nabi memerintahkan setelah salat Jumat agar salat 4 rakaat, bahwa terkadang kita salat sunnah 2 rakaat setelah Jumat dan terkadang 4 rakaat baik di rumah atau di masjid. Nah, baik. Karena jika kita ingin mengatakan bahwa 4 rakaat bagaimana perintah Nabi alaihissalam, nah ini terbantah. Nabi alaihissalam pernah melaksanakannya hanya 2 rakaat, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Baik. Dan hadis Abu Hurairah perintah Nabi alaihissalam salat 4 rakaat setelah Jumat, perintah itu mutlak, tidak dibatasi oleh Nabi apakah dikerjakan di masjid atau di rumah. Jadi memang ya itu mustahab 4 rakaat, tetapi ketika Nabi pernah mengerjakannya 2 rakaat berarti terkadang 2 rakaat terkadang 4 rakaat. Wallahu a'lam. Dan disampaikan bahwa ini salah satu dari Imam Ahmad. Nah, adapun rawatib, sunnah rawatib sebelum Jumat tidak ada. Rawatib sebelum Jumat, salat Jumat tidak ada. Ya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang baru saja kita lewati, yang membeberkan kepada kita apa yang dia ketahui dari rawatib Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk 2 rakaat yang dikerjakan Ibnu Umar bersama Nabi alaihi salatu wassalam di rumahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak salat sunnah sebelum salat Jumat. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Seandainya Nabi melakukan itu, tentulah itu termasuk yang dihafal oleh Ibnu Umar. Dan akan disampaikan ke kita. Karena Ibnu Umar di sini punya perhatian khusus. Ya, mengamati dan menghafalkan kepada kita rawatibnya Nabi SAW yang mengiringi sholat-sholat fardu. Termasuk Jumat. Termasuk 2 rakaat setelah sholat Jumat. Nah, ketika tidak disebutkan ini menunjukkan Nabi tidak melakukannya. Begitu pula hadis Abdullah bin Sa'id. Hadis Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi wasallam shalla qabla dzuhri arba'an. Shalla ba'da dzawal. Berarti kan lafaznya yang sudah disampaikan hadisnya ya. Nabi alaihi wasallam kana yusalli ba'da zawal. Nabi Al-Sulam sholat setelah zawal, masuk waktu luhur. Tetapi Abdullah bin Sa'id tidak mencukupkan dengan mengatakan ba'da zawal, setelah zawal, tetapi mengikat dengan mengatakan qabla az-zuhri. Nah, ini penting kalimat ini. Abdullah bin Sa'id mengikat dengan mengatakan qabla az-zuhri, setelah zawal, sebelum salat zuhur, untuk mengeluarkan salat Jumat. Jika Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam shalla ba'da az-zawal, yusalli, kan yusalli ba'da az-zawal, begitu saja arba'an. Nabi salat 4 rakaat setelah zawal tanpa diikat sebelum salat zuhur. Nanti ada yang memahami berarti juga begitu pula ketika setelah zawal di hari Jumat. Oleh karena itu beliau mengatakan qabla dhuhri, sebelum salat zuhur. Artinya Jumat lain. Nah, di hari Jumat setelah zawal nanti tidak salat 4 rakaat sebelum salat Jumat. Baik. Pendapat ini dinukil sebagai mazhab Malik, Asy-Syafi'i, dan yang masyhur dari Ahmad. Ya. Mazhab Malik, Asy-Syafi'i, dan yang masyhur dari Ahmad. Serta merupakan salah satu pendapat di kalangan sahabat Asy-Syafi'i. Merupakan salah satu pendapat di kalangan fuqaha Syafi'i. Jadi di kalangan fuqaha Syafi'i ada dua pendapat. Salah satunya ini. Yaitu tidak ada sunnah qabliyah untuk salat Jumat. Jadi ini mazhab Malik Asy-Syafi'i yang masyhur dari Ahmad. Dan salah satu pendapat di kalangan fuqaha Syafi'i. Adapun pendapat lainnya dari fuqaha Syafi'i yang mengatakan ada sunnah qabliyah untuk salat Jumat itu salah. Nah, bertentangan dengan dua hadis yang telah disebutkan. Ya, juga Al-Albani rahimahullah dalam risalah beliau, kitab kecil yang beliau tulis dalam menjawab beberapa pertanyaan seputar masalah-masalah Jumat. Judul kitabnya Al-Ajwibatun Nafi'ah. Nah, baca kitab itu tipis, masya Allah. Nah, ya Al-Albani rahimahullah semua kitabnya penuh dengan fawaid. Nah, Al-Ajwibatun Nafi'ah, jawaban-jawaban yang bermanfaat maknanya. Nah, Al-Albani rahimahullah di sana ketika menjawab masalah pertanyaan seputar ini, beliau menegaskan bahwa tidak ada seorang imam Islam yang menetapkan sunnah rawatib sebelum salat Jumat. Dengan tegas Al-Albani mengatakan demikian. Tidak ada seorang imam Islam yang menetapkan sunnah rawatib sebelum salat Jumat. Baik. Ibnu Taimiyah punya fatwa, yakni keterangan fatwa dalam Majmu' al-Fatawa yang menegaskan tidak ada. Ibnu Qayyim juga demikian dalam Zadul Ma'ad. Ya. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menjelaskan. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa salat Jumat seperti salat Id. Salat Jumat sama dengan salat Id. Tidak ada salat sunnah sebelumnya. Ini menurut pendapat yang benar dari dua pendapat ulama. Ya, kalian sudah dengar tadi kan, ada sebagian fuqaha Syafi'iyah. Ada sebagian fuqaha madhab Syafi'i yang berpendapat. Itu salah satu pendapat tetapi keliru. Nah, jadi Ibnu Qayyim menegaskan inilah yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sunnah rawatib qabliyah. Inilah yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perhatikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya masuk masjid naik ya. Masuk masjid mengambil posisi untuk berkhutbah. Nah, ketika sudah dibuatkan mimbar ya, naik ke mimbarnya. Nah, Yang jelas ketika sudah masuk masjid, ke posisinya untuk berkhutbah, Bilal mengumandangkan azan. Jadi karena Nabi SAW keluar dari rumahnya, lalu Bilal mengumandangkan azan apabila beliau telah naik mimbar. Ya, telah naik mimbar. Nah, apabila azan telah selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkhutbah. Jika begitu, kata Ibnu Qayyim, kapan mereka mengerjakan salat sunnah? Nabi masuk masjid, naik mimbar, Bilal adzan, selesai adzan, Nabi berdiri lagi, khutbah langsung. Kapan mereka mengerjakan salat sunnah? Kata Ibnu Qayyim, barang siapa menyangka apabila Bilal telah selesai adzan, mereka semua berdiri mengerjakan salat dua rakaat, maka orang ini termasuk manusia paling bodoh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua orang tahulah. Nah, kaum muslimin sekarang pun tahu terkait dengan azan yang dikumandangkan ketika khatib naik mimbar. Cuman tidak ada orang yang salat sunnah kan? Nah, dan memang begitu amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Albani rahimahullah dalam Al-Ajribah Al-Nafi'ah juga menjelaskan demikian. Anda tahu sendiri, kata Al-Albani, Anda tahu sendiri dari hadis-hadis yang telah lewat, bahwa zawal, berbisanya matahari ke arah barat, ya, azan, khutbah, dan salat Jumat, kata Al-Albani, itu satu rangkaian yang sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Jadi kapan waktu untuk mengerjakan sunnah rawatib? Kemudian Al-Albani menukil dari Al-Hafidz Al-Iraqi. Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan tidak dinukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum salat Jumat. Tidak dinukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum salat Jumat. Karena beliau keluar untuk sholat Jumat, lalu azan dikumandangkan di hadapannya, lalu beliau berkhutbah. Nah, a'immah sama keterangannya. Ibn Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Munthi juga menjelaskan, menegaskan tidak ada sunnah rawatib sebelum sholat Jumat. Baik. Jelas ya? Namun, nah, perhatikan. Kita langsung selesaikan dengan pemotongan salat Jumat terkait dengan Jumat ini, kemudian nanti kita kembali ke salat lima waktu. Nah, selain Jumat terkait dengan salat sunnah yang masih butuh dibahas. Nah, jadi yang disunnahkan adalah memperbanyak salat sunnah mutlak. Selama imam sholat Jumat, imam yang akan menjadi khatib dan mengimami sholat Jumat belum datang, ya, belum naik mimbar, maka jamaah yang menunggu di masjid perbanyak sholat sunnah mutlak. Dalilnya adalah hadis Salman Al-Farisi. Radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari. Hadisnya secara lengkap kita akan dapat nanti pada pembahasan Jumat. Di hadis itu disebutkan bahwa tidaklah seseorang mandi Jumat, di hari Jumat, yani tidaklah seorang pria mandi, ya, di hari Jumat, yani mandi untuk menghadiri salat Jumat. Nah, dan dia bersuci, ya, semampunya. Kemudian dia mengharumi tubuhnya, ya, meminyaki rambutnya, kemudian mengenakan minyak wangi, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, ثم يخرج kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, fala yufarriqu baina tsnain, kemudian dia tidak mengganggu orang di masjid, yaitu tidak memisahkan antara dua orang yang mendekatan, dia datang mengambil posisi yang mengganggu, memisah dua orang yang berdekatan. Yani menjaga adab di masjid. Yani masuk ke masjid mengambil tempat yang kosong gitu. Nah, thumma yusalli, ini yang diinginkan. Ini yang diinginkan. Thumma yusalli ma kutiba lahu. Thumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat, ya, yang dituliskan, ditetapkan baginya untuk dia kerjakan. Nah, ini sholat sunnah mutlak, tidak dibatasi di sini. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia diam ketika imam khatib sudah naik mimbar dan sudah mulai berkhutbah, berbicara, diam. Mendengarkan khutbah sampai akhir. Ya, di akhir hadis dikatakan kecuali tidaklah dia melakukan itu kecuali diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Asy-syahid dari hadis sudah saya bacakan, tsumma yusholli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat, ya, sesuai yang ditetapkan oleh Allah baginya untuk dia kerjakan. Ini semampunya salat dua rakaat. Salam, diri lagi, salat lagi. Salam dua rakaat, salam. Masih mampu salat lagi. Maka tiba lahu yang mampu dia kerjakan semampunya, ya. Nabi alaihi salatu wasalam di sini memutlakkan perintah salat sunnah tanpa pembatasan. Berapa jumlah rakaatnya dia dibatasi, waktu pelaksanaannya juga dia dibatasi. Ya. Jadi ini namanya salat sunnah mutlak. Tersisa satu masalah yang butuh dibahas di sini, ya, karena sampaikan begitu saja mungkin, ya, barangkali tahqiqnya secara persis nanti di pembahasan Jumat. Yang jelas itu masalah yang diperselisihkan, yaitu ketika matahari sudah persis di pertengahan langit. Kan datang ini, misalkan datang, ada yang datang jam 8, ya semakin pagi di waktu awal kan semakin afdal. Ada yang mungkin datang jam 7, ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 11, mengamalkan ini. Terus setengah 12, sampai jam 12, zawal misalkan. Tinggal beberapa menit, terjadi zawal. Nah, tersisa beberapa menit, terjadi zawal. Jam 12, persis di pertengahan. Matahari persis di pertengahan, ya, yang bayangan itu berhenti di situ, tidak bergerak. Nah, jika ada sisa bayangan, maka itu akan diam beberapa menit. Jika persis di pertengahan, habis, tidak ada bayangan. Jika persis di pertengahan, dan jika tidak persis di pertengahan, ada bayangan yang tersisa sebelum dia pindah ke bayangan itu, sebelum pindah bayangan itu ke arah timur. Yang berarti sudah zawal, nah itu tadi persis di tengah. Ima hilang sama sekali ke persis pertengahan, ima tersisa bayangan di sebelah barat sedikit, dan itu tidak bergerak. Itu berarti jika ada sisa bayangan dan sudah tidak bergerak, itu berarti sudah di pertengahan. Itu masuk waktu terlarang. Itu masuk waktu terlarang sholat sunnah. Nah, apakah ya larangan sholat sunnah di waktu ini juga berlaku di hari Jumat? Artinya orang-orang yang mengamalkan hadis ini, tsumma yusalli ma kutiba lahu, dia harus berhenti ketika tiba waktu ini, atau dia lanjut saja sampai zawal dan imam datang, ya, imam mulai naik mimbar dan mulai bicara, baru dia berhenti. Masalah ini khilafiyah. Ada yang mengatakan hari Jumat diperkecualikan dari larangan itu. Jadi larangan sholat di waktu tersebut tidak mencakup hari Jumat. Dan ini pendapat As-Syafi'i. Didukung oleh Al-Albani. Mereka memperkuatnya dengan amalan sahabat. Pendapat yang lain mengatakan larangan sholat di waktu itu meliputi pula hari Jumat. Tetap meliputi hari Jumat. Artinya, jika waktu itu tiba, berhenti. Sudah, habis waktunya. Sudah waktu terlarang. Nah, karena itu terlarang. Dan setelah waktu terlarang itu selesai, karena itu hanya beberapa menit, matahari akan bergeser ke barat. Bayangan beralih ke arah timur. Itu waktunya sudah datang khatib, mimbar. Nah, ini pendapat yang kedua. Baik. Jadi ini yang ada. Amalan salat sunnah mutlak ini yang ada. Nah, tersisa. Sebagian kaum muslimin menyangka sunnah qobliyah itu, sunnah qobliyah sebelum Jumat itu, ketika adzan pertama dikumandangkan, yang itu mereka menganggap itu praktek dari adzan Utsman. Sudah pernah disinggung kan bahwa sebenarnya adzan di masa Nabi Alaihissalam itu hanya satu kali. Yaitu ketika Nabi Alaihissalam sudah naik mimbar, Bilal adzan, tadi yang dijelaskan. Nah, di masa Abu Bakar juga begitu. Radhiyallahu anhu, di masa Umar radhiyallahu anhu juga begitu. Awalnya di masa pemerintahan Utsman juga begitu. Hanya saja ya, ketika Utsman melihat perkembangan kaum muslimin yang semakin pesat, kan di masa Utsman itu masa kemakmuran ya. Nah. Ya. Umar, di masa Umar itu Syam sudah takluk. Selesai sudah. Irak juga sudah takluk. Nah. Ya. Runtuh Romawi dan Persia. Nah, bahkan sudah Mesir juga sudah dikuasai. Sehingga ketika dipegang khilafah itu oleh Uthman, itu sudah makmur memang. Dan semakin banyak kaum muslimin. Madinah itu ya pemukimannya juga semakin berkembang, semakin banyak kaum muslimin, melebar perkotaan, melebar. Akhirnya Uthman ya mengadakan azan pertama di tengah pasar. Khawatir orang-orang lalai, kesibukan dengan perdagangan, dengan kesibukan aktivitas, ya, dan jauh posisinya dari Masjid Nabawi, ya. Jika hanya mendengar azan pertama itu kan sudah berarti sudah mulai khutbah. Oleh karena itu mereka ditambi dengan azan pertama, ada muadzin yang datang di tengah pasar. Nah, sebelum masuk waktu. Nah. Itu adzan Utsman ya, istilahnya. Nah, kaum muslimin menyangka bagaimana di masjid-masjid ya dipraktikkan adzan Utsman, adzan pertama. Berapa menit biasanya sebelum masuk waktu itu prakteknya di masjid-masjid di negeri kita? Berapa menit biasanya sebelum masuk waktu? Hah? Berapa menit? Berapa menit sebelum masuk zawal? Atau sudah masuk zawal baru azan? Subhanallah. Utsman itu azannya sebelum masuk, karena memperingatkan supaya tidak terlambat. Nah, yang jelas intinya mereka menyangka sunnah qobliyah sebelum sholat Jumat itu ketika azan Utsman dikumandangkan, mereka semua berdiri sholat sunnah. Nah, itu. Ya kan begitu? Begitu kan? Antum jika sholat Jumat di masjid-masjid umum begitu. Setelah azan pertama, azan Utsman itu semuanya berdiri sholat sunnah. Itu yang disangka oleh mereka, diyakini oleh mereka itu sholat sunnah qobliyah sebelum Jumat. Tadinya diam-diam saja duduk, ya. Ada yang berzikir, ya. Ada yang baca Quran mungkin, ada yang tafakkur. Pas azan Utsman, setelah itu berdiri sholat sunnah. Nah itu. Baik. Nah itu tidak ada itu. Kata Al-Albani dalam Al-Ajriban Nafi'ah, sesungguhnya meniatkan sholat sunnah secara khusus antara azan Jumat dan azan Utsman yang mereka sebut sebagai sunnah Jumat qabliyah tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang mengatakannya dari kalangan sahabat dan imam-imam Islam. Dari al-Imam Syafi'i tidak ada. Dan imam yang lainnya tidak ada, apalagi dari sahabat, apalagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu salah. Baik. Nah, selesai ini? Bisa dipahami? Kita kembali sekarang kepada pembahasan rawatib lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah selesai mengenai rawatibnya. Ya, dan penjelasan bahwa yang paling utama asad. Ashadu tilka rawatib raka'ata al-fajr. Nah, bahwa yang paling kuat, yang paling mu'akkad adalah dua rakaat sebelum subuh. Khairu minat dunia wa mafiyah laibat-laibat dunia dan seisinya. Fayyih. Nah, berarti selain sunnah rawatib tersebut yang kita pelajari, ya, jika ada dalam hadis salat sunnah, misalkan salat sunnah sebelum asar 4 rakaat, ya, salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, itu bukan rawatib. Bukan rawatib, paham ya? Itu bukan rawatib. Andil dibuang. Nah, jelas kali ya. Jadi selain rawatib yang sudah kita bahas, jika ada salat sunnah, ya, yang datang dalam hadis, itu berarti bukan rawatib. Itu bukan rawatib. Dan Ibnu Uthaymin menegaskan dalam Asy-Syarhul Mumji, itu salat sunnah mutlak. Nah, jadi salat asar tidak punya salat sunnah rawatib berdasarkan pelajaran kita ya. Asar, salat asar tidak punya salat sunnah rawatib berdasarkan hadis Aisyah. Ya. Hadis Ibnu Umar. Hanya itu rawatib. Jadi berarti salat asar tidak punya salat sunnah rawatib. Tidak ada rawatib sebelumnya dan tidak ada rawatib setelahnya. Dan ini mazhab Imam Ahmad. Ini mazhab Imam Ahmad. Akan disebutkan nanti bahwa ada targhib motivasi untuk sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Itu bukan rawatib. Nah, karena rawatib sudah yang disebutkan Ibnu Umar, ditambah yang disebutkan Aisyah. Ya. Yang 2 rakaat sebelum fajar yang disebutkan Aisyah. Nah, dan 2 rakaat tambahan bagi yang memegang mazhab yang menganggap 4 rakaat sebelum zuhur. Yang jelas yang rawatib hanya itu saja. Jadi salat asar tidak punya salat sunnah rawatib. Ini mazhab Imam Ahmad. Ini yang benar. Nah, oleh karena itu Ibnu Taimiyah muridnya Ibnu Qayyim, kemudian As-Sa'di dan muridnya As-Sa'di yaitu Ibnu Utsaimin memilih pendapat ini. Sebagaimana di matan an hadis salikin, As-Sa'di membatasi rawatib yang dihadis Ibn Umar. Berarti selainnya tidak ada rawatibnya. Jadi salat asar tidak ada rawatibnya. Itu mazhab siapa? Imam Ahmad. Begitu pula halnya sebelum maghrib dan sebelum isya. Tidak ada rawatibnya. Sebelum maghrib dan sebelum isya tidak ada salat sunnah rawatib. Jadi salat asar sebelum dan setelahnya tidak ada rawatib. Sebelum maghrib tidak ada rawatib, sebelum isya tidak ada rawatib. Tetapi ada sholat sunnah mutlak yang bisa dikerjakan 2 rakaat, ya, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat sebelum asar, bahkan 4 rakaat sebelum asar. Ada hadisnya memotivasi melakukan itu. Yang jelas 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat sebelum asar itu masuk dalam keumuman makna hadis Abdullah bin Muzaffal Al-Muzani. Hadis Abdullah bin Muzaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu. Muttafaq alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun. 2 kali. Baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. 2 kali Nabi mengucapkan itu. Antara baina antara kulli adhanain, 2 adhan. Antara 2 adhan. Setiap salat itu adhannya 2. Salat subuh adhannya 2. Duhur adhannya 2. Ada yang kelihatan terheran-heran. Nah, asar adhannya 2. Maghrib adhannya 2. Isya adhannya 2. Adhan yang pertama, yang kedua qomat. Qomat itu adhan. Itu juga adhan. Nabi mengatakan, baina kulli adhanaini shalah. Antara 2 adhan, maksudnya adhan dan qomat. Ada sholat sunnah. Adapun adzan yang dikumandangkan sebelum sekitar 15 atau 20 menit atau misalnya itu sebelum masuk waktu subuh, itu bukan adzan subuh. Itu bukan adzan subuh. Itu adzan menjelang subuh, akhir malam. Peringatan bagi orang-orang yang tertidur agar bangun, yang sedang sholat qiyamul lail agar segera menutup qiyamul lailnya dengan witir karena hampir masuk waktu subuh. Itu bukan adzan subuh. Adzan sholat itu dikumandangkan ketika masuk waktu. Jadi ketika masuk waktu sholat subuh, terbit fajar shodiq, adzan itu adzan subuh. Ada punya 15 menit atau 20 menit sebelumnya, itu bukan adzan subuh. Nah, jelas ya. Nah, jadi antara 2 adzan, yakni adzan dan qomat, ada sholat sunnah 2 rakaat. 2 kali Nabi mengucapkan itu. Tsumma qala fis tsalitsah, kemudian Nabi mengatakan yang ketiga kalinya, liman sya'a. Artinya apa? Bagi siapa saja yang mau. Berarti kan hanya mustahab. Hadisnya umum. Baina kulli adhanaini shalah. Jadi yang tidak ada rawatibnya, diterapkan keumuman makna hadis ini. Ya, berarti bisa mengerjakan 2 rakaat setelah adzan maghrib. 2 rakaat setelah adzan isya. 2 rakaat setelah adzan asar. Nah. Dan sunnah-sunnah ini ditegaskan oleh Ibn Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti', itu kategorinya sunnah mutlak. Namanya salat sunnah mutlak. Baik. Nah, selain keumuman makna hadis Abdullah bin Muzaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu yang telah disebutkan tadi, secara khusus untuk salat sunnah sebelum asar ada hadis. Begitu pula sebelum maghrib. Akan sebutkan. Adapun salat sunnah sebelum asar ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Rahimallahu mra'an. Allah merahmati. Semoga Allah merahmati. Ya. Atau Allah merahmati seseorang. Salla, mengerjakan salat qabla al-asri, sebelum salat asar, 4 rakaat. Hadis ini riwayat Abu Dawud, ya, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rahimallahu mar'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat sebelum asar, sebelum salat asar 4 rakaat. Hadis ini dinilai berderajat hasan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Juga oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i juga mengatakan menilai hasan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Sebenarnya ada khilaf, ya, sedikit catatan tentang hadis ini. Sebenarnya ada khilaf di kalangan ahli hadis dalam menilai hadis ini. Tetapi sebatas yang dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, imam ahli hadis yang mengingkari kebenaran hadis ini hanya berhujjah bahwa riwayat ini bertentangan dengan riwayat Ibnu Umar yang telah menghafalkan dari Nabi 10 rakaat saja. Itu hujjahnya. Hadis ini karena ini kan dari Ibnu Umar kan? Nah, rahimallahu mar'an sallar qabla al-asri arba'an kan riwayat Ibnu Umar. Nah, hujjah yang melemahkan itu mengatakan ini bertentangan dengan Ibnu Umar sendiri, ya, yang menghafalkan dari Nabi hanya 10 rakaat. Kenapa ada 4 rakaat sebelum asar, padahal yang di sana yang muttafaq alaih hanya 10 rakaat kata Ibnu Umar. Jadi riwayat ini dianggap ada kekeliruan, ada kelemahan. Jika sebatas ini hujjahnya, maka lemah. Hujjah ini lemah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan pada asalnya bukan hujjah. Ini bukan hujjah untuk melemahkan hadis. Karena tidak ada pertentangan antara dua riwayat. Riwayat Ibnu Umar menghafalkan 10 rakaat dari Nabi itu kan rawatib. Sedangkan ini bukan rawatib. 4 rakaat sebelum azan ini bukan rawatib. Nah. Baik, oleh karena itu Al-Albani menilai hasan, Al-Wadi'i menilai hasan. Jadi muttafaqun alaih bainal imamain. Sepakat oleh dua imam ahli hadis abad ini. Baik. Ini yang sebelum asar. Adapun sebelum maghrib ada hadis yang jelas-jelas sahih secara khusus. Dua hadis dalam hal ini, ya, keduanya disebutkan di Bulughul Maram hadis itu. Keduanya disebutkan di Bulughul Maram, nanti bisa dilihat dalam Bulughul Maram. Hadis yang pertama hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari. Hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani riwayat Al-Bukhari. Nabi mengatakan, "Sallu qabla salatil maghrib." Sallu qabla salatil maghrib. Di Bulughul Maram disebutkan lafaznya sallu qabla al-maghrib. Itu keliru. Lafaznya persisnya di Sahih Bukhari, qabla salatil maghrib. Jika qabla al-maghrib, nah, bisa difahami sebelum maghrib, waktu terlarang kan itu. Sebelum maghrib itu waktu terlarang. Nah, dasar-dasarnya di situ larangan karena akan terbenam. Nah. Jadi qabla salatil maghrib maksudnya sudah masuk maghrib tapi belum salat maghrib. Salat maghrib. Shallu qabla salatil maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. Nah, dua kali diulang oleh Nabi, ya. Qala fi salida, kemudian Nabi mengatakan alaihi wasallam pada yang ketiga kalinya, liman syaa, bagi siapa yang mau. Kenapa Nabi mengikat liman syaa? Dijelaskan oleh Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu, karahiyata ayyattakhidha an-nasu sunnatan. Karahiyata ayyattakhidha an-nasu sunnatan. Karena Nabi khawatir kaum muslimin akan menjadikan ini sunnah. Menjadikan ini sunnah, sunnah rawatib. Terus menerus dikerjakan seperti sunnah rawatib. Maka Nabi mengatakan lima syak bagi yang mau. Jadi ini bukan rawatib. Hadis yang kedua, hadis Anas. Riwayat Muslim. Kunna nusalli ala ahli nabi. Kata Anas, kunna nusalli ala ahli nabi. Adalah kami salat di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Rak'ataini, dua rakaat. Ba'da ghurubis syams. Nah, ini jelas kan? Ba'da ghurubis syams. Setelah terbenamnya matahari, qabla salatil maghrib. Ba'da ghurubis syams, setelah terbenamnya matahari, qabla salatil maghrib, sebelum salat maghrib. Para sahabat, Anas mengatakan, kunna nusalli kami, para sahabat, biasa mengerjakan itu. Kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarona. Kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarona, melihat kami mengerjakan itu. Yarona, yarona nusallihima, melihat kami mengerjakan dua rakaat itu. Falam ya'murna, maka Nabi tidak menyuruh kami. Walam yanhana, dan Nabi tidak melarang kami. Falam ya'murna, maka Nabi tidak memerintahkan kami. Walam yanhana, dan Nabi tidak melarang kami. Jadi Nabi membiarkan, tetapi Nabi membiarkan, dia tidak melarang, tapi Nabi juga tidak menyuruh. Nah, yakni tidak menyuruh untuk dijaga sebagai sunnah seperti sunnah rawatib. Bagaimana di atas, Nabi mengatakan ada hadis, Nabi mengatakan liman syaa', karena khawatir nanti jadikan sunnah seperti sunnah rawatib. Nah, jadi ini bisa kadang-kadang kita kerjakan selain rawatib yang kita jaga, ya, bisa mengamalkan, ya, apa yang kita pelajari, dua rakaat sebelum sholat maghrib, dua rakaat sebelum sholat isya, nah, dua rakaat sebelum asar, atau empat rakaat, mengamalkan hadis Ibnu Umar tersebut. Nah, pelaksanaan yang empat rakaat itu, yang empat rakaat sebelum duhur kan ada ya, empat rakaat sebelum asar, nah, itu dua rakaat. Setiap dua rakaat ditutup dengan salam. Dua rakaat tasyahud kemudian salam. Dan dua rakaat lagi tasyahud salam. Nah. Adapun mengerjakan empat rakaat tersebut sekaligus. Langsung empat rakaat. Dengan dua tasyahud, satu salam, sebaiknya dihindari. Ada khilaf dalam masalah itu. Nanti akan kami paparkan pembahasannya secara lengkap insyaAllah. Nah, yang jelas itu yang afdol, ya. Sunnah Nabi Rasulullah menunjukkan dua rakaat. Nah, adapun menggabungnya sekaligus dengan dua tasyahud kemudian satu salam, meskipun sebagian ulama mengatakan mubah, boleh, ya, tapi sebaiknya dihindari. Nah, dan hadis yang terkait, nah, lemah. Nanti insyaAllah akan kami sampaikan lebih lengkap. Nah. Wallahu a'lam, ini dulu. Tafadhalu, jazakumullah khairan. Allahumma bihamdika, assalamu alaikum.